Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Jangan sampai kita keluar dari salat Jumat ini ketaatan kita tidak bertambah kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Betapa meruginya lah satu minggu ini jika forum Jumat seperti ini tidak menambah keimanan kita kepadanya dan ketakwaan kita kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berislamlah sampai mati dan jangan sampai mati kita belum dalam keadaan berserah diri sepenuhnya. Tema khutbah pada Jumat ini yang ingin khatib sampaikan adalah Al-Quran, petunjuk Allah yang sesungguhnya. Sangat beralasan untuk mengangkat tema ini, karena ada yang menghilangkan kata yang Maha Esa di balik kata ketuhanan dalam Pancasila, sila pertama. Sangat beralasan untuk mengangkat Al-Quran sebagai petunjuk Allah yang sesungguhnya, karena ada yang menghilangkan kata yang adil dan beradab di belakang kata kemanusiaan. Sangat beralasan untuk mengangkat tema ini karena ada yang merubah dan ingin merubah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Al-hikmah, ada orang dikasih ilmu tapi tidak dikasih hikmah oleh Allah, dan orang yang diberi hikmah mestinya diberi ilmu oleh Allah. Ada tiga fenomena menarik yang perlu khatib angkat berkaitan dengan Al-Quran adalah petunjuk Allah yang sesungguhnya. Yang pertama, ada fenomena belakangan ini yang menuntut agar boleh menikah beda agama satu kelamin. Yang semua agama mensyariatkan yang namanya menikah itu beda kelamin satu agama, tapi sekarang ingin dirubah satu kelamin beda agama. Tuntutan ini kemudian menjalar lebih jauh agar ada the third gender, agar ada kelamin ketiga diakui di Indonesia saat ini. Harus mengakui keberadaan lesbian, keberadaan gay, bisex, dan transgender. Ini fenomena nasullah fa'ansahum anfusahum, karena mereka lupa kepada petunjuk yang sesungguhnya, lupa kepada penciptanya, maka dia dibikin lupa pada kelaminnya sendiri, sehingga dia tidak tahu apa jenis kelaminnya dan menuntut kelamin yang ketiga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fenomena kedua yang juga sedang marak saat ini adalah tekanan internasional kepada pemerintah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Amnesty International lewat Direktur Riset Asia Tenggara dan Pasifik Amnesty International tentang pencabutan Undang-Undang Penodaan Agama. Indonesia adalah negara agama yang Pancasila para pendiri negara ini menjadikan agama sebagai dasar ideologinya. Ini yang hendak dipisahkan. Sementara di Burma telah terjadi genosida, pembantaian muslim lebih daripada 1 juta manusia. Ini kemudian tidak didengar dan tidak terdengar suara Amnesty International terhadap bukan saja penodaan agama, tetapi genosida, pembantaian manusia besar-besaran. Jika sebagai umat Islam terbesar di Asia Tenggara tidak memainkan peran, jika sebagai kakak tertua di Asia Tenggara kita tidak mengambil peran bahwa kita mungkin sudah kehilangan identitas ideologi kebangsaan kita, atau mungkin karena kita sudah keluar dari petunjuk Allah yang sesungguhnya membenarkan pembantaian kemanusiaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, beredarnya video di masyarakat peristiwa Car Free Day tentang pemaksaan berdoa kepada orang yang sudah beragama, yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan SKB 2 menteri atau 3 menteri yang Islam melarang umatnya untuk melakukan pemaksaan agar orang lain pindah ke agamanya. Salah satu alasan terpenting kenapa Islam melarang, la ikraha fid din, tidak boleh memaksa seseorang memasuki agama Islam, karena qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sudah terang, tidak perlu dipaksa-paksa mana yang lurus dan mana yang sesat. Itu alasan kenapa umat Islam dilarang memaksa orang lain untuk memaksa mereka masuk ke agama Islam. Tapi fenomena ini tentu harus disikapi dengan langkah yang dianjurkan oleh Al-Quran. Apa yang dianjurkan oleh Al-Quran adalah Qul inna hudallah huwal huda. Menghadapi fenomena, khususnya tiga fenomena terakhir di atas, digambarkan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, argumentasi cerdas, argumentasi rasional, argumentasi konstitusional, baik dari sisi wahyu ilahiyah maupun dari konstitusi negara ini. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Al-Baqarah 120. At-Tabari menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi Muhammad bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani sama sekali never tidak akan pernah ridho atau senang dengan kamu. Maka berhentilah meminta dan mencari kerelaan mereka atau apa yang mereka senangi, dan carilah ridho Allah dengan mengajak mereka kepada agama yang hak. Al-Qurtubi. Al-Qurtubi juga menjelaskan dalam tafsirnya bahwa, wahai Muhammad, ayat-ayat dan argumen-argumen yang mereka usulkan itu bukanlah dengan tujuan agar mereka beriman. Bahkan jika seandainya engkau memberikan semua yang mereka minta, maka tetap saja mereka tidak akan pernah ridho terhadapmu. Satu-satunya yang membuat mereka puas adalah ketika engkau meninggalkan Islam dan mengikuti mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa makna qul inna hudallahi huwal huda adalah, katakanlah, wahai Muhammad, ini argumentasinya, sesungguhnya petunjuk Allah yang engkau diutus dengannya itulah petunjuk yang sebenarnya, yaitu agama yang lurus, benar, sempurna, dan menyeluruh. Dan petunjuk-petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, bukan apa yang diinginkan dan diakui mereka. Berita benar yang dibawa oleh Huda Allah misalnya adalah tentang konsep ketuhanan. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak melahirkan. Tidak ada hari kelahiran Tuhan. Tuhan itu tidak pula dilahirkan, sehingga Tuhan tidak punya bapak dan nasab. Qul inna hudallahu wal huda. Konsep kenabian juga sudah jelas, bahwa selamanya yang nabi adalah nabi, nabi adalah manusia. Tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah boleh nabi berubah menjadi Tuhan atau Tuhan disejajarkan dengan nabi. Qul inna hudallahu wal huda. Dalam konsep kehidupan berbangsa dan bernegara, la ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusyudu minal ghayy. Tidak ada paksaan, tidak boleh ada kekerasan. Semuanya harus berdasarkan argumen-argumen yang dibenarkan oleh konstitusi Allah dan konstitusi negara ini. Sidang Jumat rahimakumullah. Mari khatib mengajak untuk terus memperkuat syahadat kita kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena pertarungan ideologi terus berjalan. Penyesatan terus berkembang. Hanya satu cara untuk selamat. Kembalilah kepada Allah dan mohonlah perlindungannya. Dan benteng terkuat adalah rumah. Rumah, khususnya para ayah. Para ayah yang sedang sholat di Masjid Istiqlal ini, jangan jadi ayah yang gagal. Ukuran kita sebagai ayah yang sukses sudah jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qubal maut idh qala libanihi ya bunai ma ta'buduna min ba'di. Ingat, ayah yang gagal atau ayah yang sukses bisa diambil dari kisah Ya'qub alaihissalam menjelang kematiannya, bahwa dirinya sebagai seorang nabi mungkin telah menjadi nabi yang sabar dengan berbagai ujian dan cobaan, tapi belum tentu dia lulus sebagai seorang ayah di hadapan anak-anaknya. Sehingga menjelang kematiannya, rasa getir itu kemudian muncul dan diekspresikan dengan sebuah pertanyaan. Ma ta'buduna min ba'di. Anakku, siapakah yang kelak kalian sembah selepas kematian ayah? Ya'qub sukses menjadi ayah karena anaknya telah terhujam di dalamnya tiga hal. Dan ini kriteria ayah yang sukses. Dan jika ayah tidak menanamkan tiga hal di dalam diri anaknya, maka dia telah menjadi ayah yang gagal. Qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhan ayah, sesembahan ayah. Anaknya boleh saja mengatakan, kami akan menyembah Allah, tetapi kenapa Tuhan ayah disebutkan di ayat ini? Karena memang kewajiban ayahlah menghujamkan tauhid, ketuhanan kepada anak-anaknya. Bukan cuma ayahnya yang disebut, kakeknya. Karena anak ini begitu bangga dengan keturunan dan nasab ayahnya. Inilah ciri ayah yang sukses, kalau anaknya sudah bangga kepada ayahnya yang menanamkan tauhid di tengah arus penyesatan ini. Yang kedua, ilahan wahidan. Jangan cuma bisa menanamkan akidah kepada anaknya, kewajiban ayah yang kedua adalah memproteksi akidah anaknya. Sehingga anaknya mengatakan, ilahan wahidan, kami hanya menyembah Tuhan yang satu, tidak syirik, tidak sekutukan dia dengan apapun. Dan yang ketiga, kalau hanya sebatas statement, tidak ada implementasi, maka anak-anak generasi kita kemungkinan akan terjerumus dalam kesesatan. Wa nahnu lahu muslimun. Anaknya kemudian menjawab, kami akan tunduk, akan patuh sepenuhnya kepada Tuhan yang ayah sembah,